coba lihat. Tidur malam pun ku selalu gelisah, tak mampu mata terpejam sebelum ku kecup mesra hitam putih potret adinda. Bunda, mari sini, datanglah walau di sudut mimpiku. Izinkanlah adinda ku berjalan ke sana, mengecup keningmu tanda cinta. Dinda, dinda, adinda, tak henti hatiku sebut-sebut namamu. Dinda, dinda, adinda, berjanjilah sayang, takkan pernah berdusta seperti janjiku. Cinta adinda, oh, oh, oh, cintaku adinda, oh, oh, oh, oh, adinda, cintaku. Sebut namamu.